kejam itu kau fitnahkan, tuduhan yang kau lemparkan. Tenggelam aku dihasut dusta, tercemar diri ini. Sedalam mana jam itu kau fitnah. Tersukan